السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمه الله، para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Kaba'ir yang digarap oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, yaitu asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang pertama juga sudah kita jelaskan cabang-cabang kesyirikan. Di antaranya adalah at-tatayur, perasaan merasa atas atau iya. Kemudian yang kedua, kemarin dibuka bukunya, catatannya. Yang kedua adalah jampi, suwu atau mantra. Yang ketiga adalah at-tamahil, jimat. Kemudian yang keempat adalah astiwala, pelet atau pengasian. Kemudian yang nomor lima, at-tawassul ghairu syar'i, tawassul yang tidak sesuai syariat. Dan sudah saya jelaskan pada lebar sore. Yang nomor enam, at-tabarruk ghairu syar'i, malah berkah yang tidak sesuai tuntunan. Yang nomor tujuh, as-sihru wal kahana, sihir dan perjukunan. Yang nomor delapan, an-nusra. Nusra adalah meninggalkan, menghilangkan jin dengan bantuan jin. Hal sihri bisihri, mengobati sihir dengan sihir. Itu juga sudah saya jelaskan. Yang nomor 9, At-Tanjim, mempelajari ramalan bintang pun sudah saya jelaskan. Dan kemarin saya jelaskan bahwa ilmu perbintangan ada dua macam. Ada astronomi, ada astrologi. Ada taksir, ada tasyir. Kalau tasyir diperbolehkan mempelajari perbintangan, benda-benda langit dalam rangka menentukan waktu, menentukan arah mata angin, menentukan arah kiblat, perhitungan siang dan malam, itu dibolehkan. Adapun yang tidak boleh adalah ilmu taksir atau ilmu astrologi yang mempelajari benda-benda langit untuk meramal kejadian bumi. Itu sudah saya terangkan kemarin, At-Tanjim, mempelajari ilmu perbintangan. Dan pada waktu kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa bintang ini diciptakan oleh Allah untuk berapa hal? Supaya nyambung kajian. Bintang diciptakan Allah untuk berapa hal? Untuk 3 hal. Yang pertama, penghias langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang diciptakan oleh Allah untuk 3 hal. Yang pertama, penghias langit. Surat Al-Mulk. Yang kedua, bintang diciptakan Allah untuk pelempar setan. Warujuman lisyayatin. Yang ketiga, wa'alamatin wabinnajmihum yahtadun, sebagai pertanda untuk menunjuk jalan biar orang-orang tidak tersasar. Itu fungsi bintang diciptakan oleh Allah untuk 3 hal. Dan itu kemarin sudah saya jelaskan. Nomor berapa kan? Kemarin juga sudah saya jelaskan, termasuk cabang kesyirikan adalah al-qasam bighairillah, al-khalaq bighairillah, bersumpah dengan selain Allah. Intinya saya ingin agar kita ingat apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa materi kita kemarin adalah al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama itu apa? Asyirik. Dan kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar. Maka sekarang kita mempelajari al-kabirah as-saniyah, dosa besar yang kedua setelah syirik, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa. Itu yang kita pelajari sekarang ini. Qala al-mu'allif al-imam az-Zahabi rahimahullah, al-imam az-Zahabi semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, qala Allah ta'ala, Allah telah berfirman. Beliau pertama kali langsung mencantumkan ayat tentang keharaman membunuh jiwa, yaitu pada surah An-Nisa' ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'adzima. Seandainya tidak ada ancaman pembunuhan, seandainya tidak ada ancaman bagi pelaku pembunuhan kecuali ayat ini saja, niscaya ayat ini cukup membuat kita berhenti untuk tidak membunuh jiwa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh orang yang beriman, mukmin, muta'ammidan dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Tidak cukup neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Tidak cukup sampai di situ. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka padanya. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'dalahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan azab yang pedih. Coba berapa ancaman itu? Wa may yaqul mukminan, jangan bawa kitab semua ya. Ada yang belum bawa kitab? Besok harus bawa kitab. Ya. Bulan depan jangan ada yang tidak bawa kitab, harus bawa kitab. Biar tidak ngaji kuping, tapi ngaji kitab. Ya? Harus beli. Murah ya. Kalau kita bisa bawa tebel, tapi kalau yang diterjemahkan kecil. Enggak tahu harganya berapa, ini murah. Hendaklah kita beli ya. Ilmu. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa atau seorang yang membunuh mukmin muta'ammid dan sengaja, apa balasannya? Fajazaa'uhu, yang pertama jahannam. Yang kedua khalidan fiha, selama-lamanya di neraka jahannam. Yang ketiga ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang nomor empat wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Yang nomor lima wa'adzalakum 'adzaban 'adzima, Allah menyediakan untuknya azab yang pedih. Satu tindak pidana kriminal pembunuhan, ancamannya ada lima. Dalam satu ayat, jika pembunuhan itu dilakukan dengan apa? Sengaja. Berarti ada pembunuhan yang tidak sengaja. Betul apa tidak? Nah, dalam fikih Islami, pembunuhan itu tidak satu macam, Pak. Ditulis karena enggak ada di kitab. Dalam hukum Islam, pembunuhan itu ada tiga macam. Dan hukumannya berbeda-beda. Yang pertama adalah qatlul amd, pembunuhan sengaja. Pembunuhan apa? Sengaja. Hukumannya apa? Hukumannya di akhiratnya ayat tadi, surat An-Nisa ayat berapa? Ayat An-Nisa 93 itu hukuman akhirat. Hukuman dunianya apa? Kisos. Orang bawa pedang, menusukkan pedang ke mulut, ke perut seseorang sampai mati, ini namanya qatlul amd, pembunuhan sengaja. Orang bawa pistol diarahkan ke kepala seseorang terus ditembakkan mati, pembunuhan sengaja. Orang bawa tombak ditancapkan di tubuh seorang mukmin, ini sengaja. Ini hukuman dunianya adalah kisos. Nyawa balas nyawa. Ya, nyawa balas nyawa. Kecuali jika sahibu al-mayyit, keluarganya mayyit memaafkan, maka membayar apa? Membayar diyat, membayar diyat pembunuhan. Itu pembunuhan yang pertama. Macam pembunuhan yang kedua adalah al-qatlu shibhul amd, shibhul amd, pembunuhan mirip sengaja, kayak sengaja, seperti seseorang membunuh, bukan membunuh, seseorang membawa kayu, seorang guru bawa tongkat, lihat muridnya nggak bisa, nggak mengerjakan tugas, suruh maju, ayo maju, dipukul kakinya pakai apa? Pakai tongkat, setelah dipukul mati. Ini namanya pembunuhan shibhul amd. Mukulnya sengaja apa enggak? Sengaja, tapi bunuhnya tidak. Ada murid nakal, kemudian dijewer sama gurunya, atau ditarik rambutnya. Setelah ditarik rambutnya, mati anak ini. jewernya sengaja, mukulnya sengaja, tapi dengan alat yang hala batu zon kemungkinan besar tidak membunuh. Ini namanya syibhul amat. Syibhul amat, mirip sengaja. Diatnya bagaimana kalau ini gak ada pisau? Nah, yang mirip sengaja tadi membawa kayu, membawa benda kumpul, niatnya enggak bunuh tapi terbawa mati. Ini namanya syibhul amat dan dia harus membayar jizyah. Ala inna diyatil khata wa syibhil amat maka nabistok wal aswa minasum minam ini. Diyatnya bayar 100 dunta. Minha arba'una fi butuniha awlajuha. Jadi 100 unta itu, 40 dari unta itu harus yang mengandung, hamil. Itu dia yang syibhul amat. Dan harus dibayar oleh hartanya pemburu saja, tidak boleh dibagi keluarganya. Itu kalau mirip sengaja. Yang ketiga adalah al-qatlul qatl, pembunuhan yang karena tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja. Misalnya seorang berburu sama temannya. Berburu kijang, bawa pistol atau senapan atau panah atau tombak. Maka orang ini melemparkan sasarannya, melemparkan apa senjatanya ke arah target, ke arah hewan buruan, pistol misalnya atau tombak, diarahkan ke kijang. Ternyata kijangnya lari, kena temannya. Temannya juga lari ngejar, kena temannya. Ini namanya al-khata, pembunuhan yang tidak sengaja. Maka diatnya adalah 10 ekor unta, 100 ekor unta. Ya. Sama dengan tadi, cuma dibantu keluar. Pembunuhan itu haram. Sampai yang mirip sengaja, bahkan yang tidak sengaja pun kena diat. Artinya pembunuhan itu besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah apa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan jarak. Pendapat yang rajih adalah jika berkaitan dengan hamba kepada Allah, yang dihitung pertama kali adalah sholat. Awal yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Itu antara hamba dengan Allah. Tetapi antara sesama makhluk yang pertama kali dihisab, diputuskan oleh Allah, ad-dima, jarak. Awal yudha bainal abdi wa al-qiyamah ad-dima. Perkara yang pertama kali diadili pada hari kiamat antara hamba dengan hamba adalah masalah jarak, masalah pertumpahan jarak. Makanya diharamkan menumpahkan jarak. Karena Islam datang menjaga lima hal. Ini disebut oleh para ulama apa? Al-Zaruriyah Al-Qamsah. Ya, Islam datang itu untuk menjaga lima hal. Maka lima hal ini asasi dalam Islam, tidak boleh dilanggar. Islam datang menjaga, atau syariat datang menjaga lima hal. Yang pertama menjaga agama. Syariat diturunkan untuk menjaga agama. Apa saja yang merusak agama pasti haram. Syirik, bid'ah, takhayul, yang merusak agama ya, aliran sesat pasti haram. Kenapa? Karena Islam datang untuk menjaga agama itu sendiri supaya tidak diciptakan. Yang kedua, Islam datang menjaga nyawa. Maka setiap apa saja yang bisa melanggar hak jiwa atau nyawa pasti dilarang oleh Islam. Allah haramkan bunuh. Allah haramkan mendzalimi orang lain. Kemudian yang ketiga, Islam datang menjaga al-aql, akal. Maka apa saja yang bisa merusak akal pasti diharamkan oleh Islam. Meskipun tidak pakai dalil, pasti haram. Karena Islam itu datang untuk menjaga lima hal. Meskipun sama tidak tahu dalilnya, pasti haram. Lima hal ini. Al-akal, al-aql, akal. Maka dari itulah Allah haramkan setiap apa saja yang merusak akal. Termasuk apa? Narkoba, minuman keras, pasti haram. Yang nomor empat, Islam datang menjaga harta. Maka apa saja yang merusak harta pasti haram. Judi, suap, pencurian, mencuri harta, judi, sogok, korupsi, pasti haram. Itu semua pasti juga. Karena melanggar Islam diturunkan itu untuk menjaga ini. Yang nomor lima. Yang nomor lima, Islam datang menjaga nasab. Maka apa saja yang merusak nasab pasti haram dalam Islam. Maka Allah haramkan zina. Maka Allah haramkan ngangkat anak, adopsi anak, karena merusak nasab. Kalau nasabnya sudah rusak, mahramnya rusak, perwaliannya rusak, warisannya rusak. Zina, wanita zina, terus nikah sama laki-laki lain, ini ngerusak tatanan kehidupan. Merusak nasab, merusak perwalian, merusak kemahraman, merusak harta waris. Betul enggak? Rusak. Maka dijaga sama Islam. Yang keenam, ya, sebagian ulama mengatakan lima, sebagian menyebutkan enam. Adapun yang nomor enam adalah al-irf, kehormatan. Islam datang menjaga kehormatan. Maka Allah haramkan riba. Maka Allah haramkan qadzab, menuju berzina tanpa bukti. Allah haramkan membuka aib. Allah haramkan adu domba. Allah haramkan macam-macam yang kita merusak kehormatan. Jadi Islam datang menjaga enam hal. Apa saja yang merusak enam hal itu pasti diharamkan dalam Islam. Kita kembali ke pembunuhan ya. Sekarang yang kedua, ayat yang kedua yang bawa kita lihat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pilihan adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak menyeru kepada selain Allah. Dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, wala yaquluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa. Allati haramallahu illa bilhaq, kecuali yang Allah hak untuk membunuhnya. Dan itu tiga. Kita ulangi, wala yaquluna nafsa allati haramallahu illa bilhaq, dan tidak boleh membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang hak. Dan yang hak itu ada tiga. Membunuh yang hak itu ada tiga. Yang pertama, az-zari sayyid, yaitu rajam pada laki-laki atau perempuan muslim yang zina. Laki-laki atau perempuan sudah nikah atau pernah nikah. Pernah berarti bisa jadi sekarang enggak punya istri. Bisa jadi enggak punya suami. Jadi kapan laki-laki atau wanita dikatakan muslim yang kalau zina dirajam sampai mati? Kalau dia menikah atau pernah menikah. Itu kalau ada hukum Islam melalui syarat yang ketat, ya, maka dirajam. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa dengan sengaja. Yang ketiga, at-tariq li dinihi, seorang yang murtad meninggalkan agamanya. Itu tiga hal, itu yang hak. Wala yajnun, dan tidak berzina. Wa may yaqul dzalika yalqa asama, barang siapa yang melakukan itu maka dia mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamah, dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, maka dia terhina selama-lamanya di dalam neraka. Illa, kecuali man taba wa amana, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, bahwa di antara ciri-ciri ahli Ibadur Rahman, tauhid, tidak pernah membunuh, tidak berzina, ya, itu di antara ciri-ciri. Kalau orang melakukan itu, maka akan diazab dengan azab berlipat ganda. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh jiwa, barang siapa membunuh seorang yang mana orang itu sebelumnya tidak membunuh orang lain, bukan karena kisos. Artinya, barang siapa yang membunuh manusia beriman sengaja, fakaan nama kotalan nasa jami'a, hukumnya seperti dia membunuh seluruh manusia. Dia membunuh satu nyawa, itu seperti membunuh seluruh nyawa. Makanya, disyariatkan kisos untuk menghalangi atau untuk menekan jumlah pembunuhan. Dan realita mengatakan bahwa Arab Saudi yang ditegakkan hukum kisos adalah negara yang paling angka pembunuhannya yang paling kecil dibandingkan negara-negara lain yang tidak diterapkan syariat Islam. Walakum fil kisosi hayatun, sesungguhnya dalam kisos hayat, ada kehidupan. Itulah kata Al-Quran. Walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian terhadap syariat, qisas itu hayatun, ada kehidupan. Membunuh tapi ada kehidupan. Ini tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang barat, bahwa qisas adalah tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ini hitung-hitungannya manusia. Kalau hitung-hitungannya Allah, walakum fil qisasi hayatun, sesungguhnya dalam kisah itu ada kehidupan. Membunuh nyawa, tapi kata Allah ada kehidupan. Karena disitulah Allah ini yang menciptakan manusia, Allah yang ngerti karakternya manusia, maka Allah membuat undang-undang sesuai dengan karakternya manusia. Manusia tidak akan berhenti kalau kecuali dengan undang-undang ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik membuat hukum? Ini tidak mungkin bisa diganti hukum Allah itu dengan hukum selain dari Allah. Faqala ta'ala, dan dalam surat At-Takwir, wa idal mau'udah su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan bayi-bayi yang dibunuh oleh bapaknya nanti akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena apa dahulu mereka dibunuh. Artinya ancaman keras bagi orang yang aborsi, yang membunuh nyawa. Karena kalau bayi itu kan mengalami empat fase. Pertama 40 hari pertama itu kata Rasulullah berbentuk apa? Nutfah. Nutfah itu cairan. 40 hari pertama setelah dibuahi oleh laki-laki, perempuan itu, di janinnya perempuan itu ada nutfah selama 40 hari, masih cairan. 40 hari kedua berbentuk apa? Cukup apa? Darah berarti pertama kan nutfah, cairan. Setelah itu berbentuk apa? Sekumpal darah. Habis sekumpal darah, alafatan mudghah. Mudghah artinya sekumpal daging. Sekumpal daging yang seukuran satu kali makanan. Setelah itu kalau ya, kalau 40 yang ketiga berarti 80 sampai 120 ditiupkan ruh. Kemudian dicatat tentang bahagianya dia apa tidaknya, ajalnya, ya rezekinya. Jadi kalau sudah 40 ketiga artinya berapa bulan? 4 bulan artinya sudah makhluk hidup. Sudah dapat warisan kalau bapaknya mati. Jadi ada bayi 5 bulan di kandungan ibunya. Terus ayahnya mati, ayahnya wafat, maka bayi sudah dapat warisan. Membunuhnya seperti membunuh nyawa, karena dia sudah memiliki ruh. Ya. Apalagi kalau keluar terus dibunuh, seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, dikatakan wa idzal mawqudatu sulila bi ayyi dzambin qutila. Dan bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup, dibunuh oleh bapaknya, nanti akan ditanya pada kiamat di ayidam bin kutilak, karena apa kok dibunuh. Dan ini ada riwayat yang tidak benar tentang Umar bin Khattab, katanya Umar bin Khattab itu mengubur anaknya hidup-hidup. Itu riwayat yang tidak benar dan Umar tidak pernah melakukannya. Kemudian selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan istanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya disebutkan qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kalau membunuh jiwa yang halal dulu, 3 hal tadi. Atau orang-orang yang darahnya hajar, darahnya tidak terjaga. Karena Islam punya syarat. Enggak semua orang membunuh itu begitu. Kisah tidak dilaksanakan apabila darah orang yang terbunuh, darah yang tidak terjaga. Contoh ada perampok masuk rumah Anda. Ada maling bawa senjata masuk rumah Anda. Terus Anda membela diri. Anda mempertahankan kehormatan rumah tangga dan harta. Terus terbunuh perampok itu. Maka Anda tidak bisa dikisah. Damuhu hajar, darahnya orang yang tidak terjaga. Tidak bisa dikisos. Atau seorang bapak membunuh anak, tidak bisa dikisos bapaknya. La yuqtalu ab minal ibn, la yuqtalu walid minal walad. Bapak tidak bisa dikisos apabila bapak itu membunuh anak. Tapi kita kan tidak dikisos, kita bab pembunuhan. Terus waqala alaihi salatu wassalam qatila aydan min adzam. Rasulullah pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, antaj'alillahi nisjan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah tandingan sekutu padahal Allah lah yang menciptakan dia. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Setelah membunuh apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antakula waladaka khasyata an yun'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir anakmu akan makan bersamamu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ini tidak boleh seorang yang tidak ada. Kata orang Jawa ya, maaf. Kata orang Jawa enggak ono kebo kabutan suruh itu enggak ada. Artinya enggak mungkin orang tua itu enggak bisa nanggung arit enggak mungkin. Jadi, karena setiap nyawa yang lahir itu sudah tercatat rezekinya. Cuman anak kecil kan enggak bisa ke kantor, enggak bisa ke sawah, enggak bisa nyupir. Tapi sudah dicatat-catat rezeki, rezekinya dikasih siapa? Dikasihkan orang yang nanggung, kan bapaknya, bapaknya. Jadi enggak akan anak kita itu ikut makan bersama kita, itu rezekinya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'aikum." Kamu ditolong sama Allah dan kamu diberi rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau kita nyantuni anak yatim, enggak bakalan sedikit pun dari kita kurang, enggak. Itu jatahnya dia yang dilewatkan ke kita. Hanya iltam itu al-ghina bis-shadaqah. Carilah kekayaan dengan banyak-banyak sedekah. Karena Allah tidak melayan kusumalun min sodakoh. Sedekah selama-lamanya tidak mengurangi harta kita. Ya. Terus selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya. Summa ayyum ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzani halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetangga. Dosa besar. Ya, zina dengan wanita yang jauh itu dosanya besar. Apalagi berzina sama tetangga lebih besar. Apalagi zina sama ibu kandung lebih besar. Tapi masih besar juga. Berzina sama laki-laki sama perempuan jauh dosa besar. Berzina dengan tetangga lebih besar dosanya. Berzina dengan ibu kandung tidak tergambar saking begini besarnya. Tapi itu pun lebih ringan daripada sekecil-kecilnya riba. Makanya yang masih pakai riba segera-segera dihapus riba. Jangan lupa. Ya, dalam sebuah riwayat pernah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Tuhaidin. Sulaiman Tuhaidin. Beliau menyampaikan ya, sebuah hadis. Ya, bahwa ahwanuha dosanya riba yang paling ringan. Ka'an yaghniya rajulu bi'ummihi indal Ka'bah. Dosanya riba yang paling ringan. Yang paling ringan. Seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya di dalam Ka'bah, di sisi Ka'bah, itu dosanya riba. Kadang-kadang kita itu mengikuti sunnah Nabi, tapi itu meninggalkan riba itu sulit. Apa dosanya luar biasa, riba. Ya, makanya harus kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Idzal taqa al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul binnar. Jika dua muslim bertemu dengan kedua-duanya bawa pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, hadza qatil. Ya Rasulullah, itu kalau orang membunuh ya Rasulullah. Kalau balun betul, gimana dengan orang yang terbunuh? Masa orang terbunuh masuk neraka juga? Rasulullah mengatakan, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Orang yang terbunuh itu pun, seandainya kesempatan pertama diberikan dia, dia pun ingin membunuh saudaranya. Al-qatil wal-maqtul finnar. Orang yang bunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Ayat hadis ini. Pentingnya niat. Ayat ini, apa hadis tentang al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Hadis ini cocok ditaruh bab niat. Itu juga. Kenapa kok masuk neraka? Karena dua-duanya niat apa? Membunuh. Innamal a'malu ini ya, orang diberi pahala sesuai dengan orang diganjar sesuai dengan apa? niat meskipun dia terbunuh, tapi dia niatnya bunuh. Innamal a'malu binniyah. Makanya kata para ulama, ta'allamu an-niyah qablal amal, fa innan niyah ablaw minal amal. Belajarlah berniat sebelum beramal, karena niat itu lebih sempurna dari sekedar amal. Jadi orang yang membunuh, tapi ada juga pak, diterangkan dalam sebuah hadis, tabassama, Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum ketika melihat orang membunuh saudaranya, yang satu membunuh dan yang satu dibunuh, tapi keduanya masuk surga. Ada juga riwayat seperti itu. Pernah dengar nggak? Ada dua orang membunuh saudaranya, ini mati pak. Kalau tadi kan al-qatil wal maktum finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk apa? Neraka. Tapi juga ada yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Ditanya Rasulullah oleh para sahabat, itu orang yang muslim berjihad di jalan Allah, sedangkan dia apa? Kafir. Dalam peperangan ini yang kafir membunuh yang muslim. Mati muslim. Surga mana ini? Terus ini masuk Islam. Kerja baik Islamnya. Maka Allah pun mengampuninya. Dan nanti di surga, ala sururin mutaqabbirin, dua-duanya saling tersenyum, saling saling. Jadi di dunia itu perhatikan. Di dunia ini pak, ada dua orang yang saling mencintai, di akhirat saling tenggelam. Dan di dunia ini ada, di dunia saling tenggelam, saling musuhan, di akhirat saling berdua. Ada yang berkata, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling tenggelam. Saling menuju, saling tenggelam. Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman, bercinta karena Allah, saling menasihati. Seorang suami istri kemana-mana bareng, apakah di akhirat mereka bareng? Belum tentu. Meskipun di dunia bareng, kemana-mana bareng, tidak harmoni. Rumah tangganya ayam tentrem rumah tangganya. Tidak ada masalah. Apakah menjamin dia ini nanti akan ayam tentrem di akhirat? Belum tentu. Karena orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling mencintai. Ba'duhum li ba'din aduun, saling bermusuhan. Seorang istri jika di dunia saling mencintai sama suaminya, tapi enggak pakai jilbab misalnya, dan suami enggak pernah ngajarkan jilbab, nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu enggak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku enggak pernah ngajari aku. Kenapa kamu enggak sholat? Ya Allah, orang tuaku enggak pernah ngajari aku. Orang yang dulu sama kita di dunia kayak gini, di akhirat saling mencintai. Tapi juga ada orang yang bermusuhan di dunia, tapi di akhirat ala sururin mutaqabbirin. Seperti Muawiyah dan Ali, Aisyah sama Ali, kan pernah perang tuh. Tapi di jalan lalu surga, Aisyah di dalam bangku surga, Ali di dalam bangku surga. Dan di surga gak ada kasar, gak ada iri. Abu Salamah nikah sama Ummu Salamah. Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi Rasulullah. Ada pertanyaan ya Ustaz, nanti Ummu Salamah di akhirat sama siapa? Sama Abu Salamah atau sama Rasulullah? Kalau sama Rasulullah gimana? Kenapa gak cemburu Abu Salamah? Ya, gak ada kasar. Semuanya enak, semuanya ridho. Gitu ya, semua enak, semua ridho. Kemudian selanjutnya nomor 11. Ada nomornya? Gak ada. La yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yanadda bidamin haram. Senantiasa seorang muslim dalam kelapangan agamanya selama dia tidak melumpahkan darah. Makanya orang ya kalau sudah melumpahkan darah enggak bakal tenang hidup. Enggak enak. Mesti terbayang-bayang. Ada orang muslim mukmin dibunuh sengaja, orang yang membunuh selama-lama tidak akan bahagia. La yazalul mar'u fi fushah, senantiasa seorang hamba dalam puasa selama tidak pernah membunuh. Artinya kalau orang membunuh pasti uripnya tidak tenang. hidupnya tidak tenang. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufaran yadriku ba'dukum ridwan iqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir, saling membunuh satu sama lain, saling menebat leher satu sama lain. Artinya termasuk cirinya orang kafir adalah suka membunuh. Kemudian selanjutnya, qala Basir bin Muhajir an Ibnu Buraidah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqatul mu'minin aqdamu indallah min zawalid dunya. Membunuh satu orang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripada hilangnya dunia. La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli damil muslim, min qatli muslim. Hilangnya dunia ini seisinya lebih kecil di mata Allah daripada darah satu orang Islam tercucur, tertumpah. Dunia dan seisinya, di dunia ini ada Ka'bah loh. Ada Ka'bah apa enggak? Tidak. Allah enggak mengatakan seandainya Ka'bah ini hilang dibanding dengan jarak orang Islam tertumpah, itu masih lebih ringan bagi Allah. Ka'bah hilang. Bahkan tidak hanya Ka'bah, dunia dan seisi masjid-masjidnya. Kalau hilang semuanya dibandingkan dengan satu orang Islam terbunuh. Maka kita lihat saudara-saudara kita di Timur Tengah terbunuh. Jarang terbunuh. Makanya aman itu harus dijaga, Pak. Keamanan itu. Wa amanahum min khawf. Aman itu pondasi semua kenikmatan. Yang menjadikan aman itu apa? Tauhid. Gimana ayatnya? Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman ditafsirkan oleh para ulama dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau melakukan kesyirikan, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah dosa besar. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan ladzulmun, kedzaliman. Berarti syirik itu kedzaliman yang besar. Makanya dalam ayat tadi, orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maksudnya apa? Syirik. Ulaika lahumul aman. Dia akan mendapatkan keamanan. Iman sama aman itu berasal dari bahasa Arab yang sama. Dari alif, mim, nun. Alif, mim, nun. Iman, aman. Makanya tidak ada keamanan bagi orang yang tidak beriman. Ya. Walladzina amanu walam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, jadi seperti itu. Nah, aman itu enggak boleh dirusak. Karena aman kalau dirusak, enggak ada zakat, enggak ada salat. Gimana orang salat lagi pembeman? Gak ada belanja, gak ada pendidikan, hancur. Gak ada haji. Jadi pondasinya aman itu tauhid. Kalau sudah aman, syariat jalan, ibadah jalan, semua jalan. Tapi kalau aman gak ada, dan itu apa-apa. Seperti itu jadi di Suriah. Makanya harus jaga keamanan negara itu. Negara-negara Timur Tengah seperti Suriah itu, Pak, untuk mengembalikan Suriah seperti dahulu butuh ratusan tahun. Dulu ada gedung-gedung indah, ada sekolah, ada universitas, sekarang lujus semuanya. Tidak ada. Orang berang, orang mau jalan itu takut, jangan sekolah, jalan itu takut. Dan untuk mengembalikan Suriah seperti dulu, saya tidak mengatakan puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Semua faksi ada di situ. Semua mau menang sendiri, semua bawa senjata. Untuk membalikkan bangunan-bangunan seperti dulu puluhan tahun, sulit. Maka itulah rahasia para ulama disuruh sabar terhadap pemimpin. Saya tidak mengatakan bahasa kasar itu apa namanya baik, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Saya maksud keamanan itu. soalnya nggak boleh memberontak kepada pemimpin. Kata para ulama bahwa tidak adanya pemimpin, adanya pemimpin ya 60 tahun dolim lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin, hancur, amal hilang. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana dirimu yaitulah pemimpin. Pemimpin itu tergantung rakyatnya. Rakyatnya baik enggak mungkin dikasih pemimpin yang jahat. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana dirimu yaitulah pemimpin. Datang seorang ke Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pemimpin, gubernur, suka bunuh orang dalam riwayat seperti itu. Orang-orang ini gak sabar, datang ke Hasan Al-Basri, ayo kita angkat senjata, izinkan kami, keluarkan fatwamu supaya kami berontak kepada Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, tahan pedang-pedang kalian. Sesungguhnya pemimpin yang zalim itu ada dua kemungkinan, yang tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang zalim itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah azab yang Allah timpakan kepada kaum yang rusak. Maka sebaik-baik orang yang diazab adalah beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Atau yang kedua, pemimpin yang zalim adalah mihnatun, ujian bagi kaum yang baik. Dan sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Ulanglah, banyak-banyaklah istighfar. Tidak mau nurut sama Al-Basri, mereka angkat senjata dan terbunuh semua. Terbunuh. Harus dijaga amalnya. Ya. Terus selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-mar'u fi fukhatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin dalam keluasan dalam agamanya, Allah masih mengampuninya dan seterusnya, ma lam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah secara haram. Rabbul Bukhari, inilah Imam Bukhari. Faqala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yubda bainan nasi fid dima. Hal pertama kali yang akan diadili di hari kiamat antara manusia adalah ad-dima, darah. Jadi kalau antara Allah sama hamba yang dihitung apa? Salat. Tapi kalau sesama hamba yang pertama kali diadili adalah ad-dima, yaitu darah. Kemudian selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kaba'ir al-israfu billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Kata Rasulullah, dosa yang paling besar adalah yang pertama al-israfu billah, berbuat syirik. Yang kedua qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang ketiga uququl walidain, durhaka kepada orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang azabnya disegerakan di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Yang kedua al-uququ, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu tidak nunggu di hari kiamat. Di dunia tidak disegerakan. Dan di hari kiamat pun tetap ada, jika dia tidak taubat. Kemudian selanjutnya kita selesaikan. Sudah cukup insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha aba alayya min qat. Innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggan ya bagi orang yang membunuh mukmin. Coba saya lihat terjemahan di sini diterjemahkan apa. Sebenarnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang mukmin. Si Allah itu enggan, berpaling dari orang yang membunuh. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 9 berapa tadi 3 itu berat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adza lahu 'adzaban 'adzim. Orang yang membunuh jiwa dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selamanya. Wa ghadiballahu, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa 'adza lahu 'adzaban 'adzim, Allah menyiapkan untuknya azab yang pedih. Nah, untuk bilangin indah. Kemudian selanjutnya, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bi adam al-awwal kiflun min damiha li annahu awwalu man sanna al-qatla. Tidaklah jiwa terbunuh secara zalim kecuali anaknya Adam yang pertama memikul dosanya. Tidaklah jiwa terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama dulu. Ya, anak Adam kan membunuh siapa? Saudaranya. Itu mendapat bagian dari azabnya, tanggung jawabnya. Muttafaqun alaih, karena man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menunjukkan jalan kejelekan yaitu kebaikan terus diikuti oleh orang, dia dapat pahala. Sebaliknya, barang siapa menunjukkan jalan kejelekan diikuti orang, dia dapat dosa dan dosanya orang yang mengikutinya. Selanjutnya, man qatala mu'ahadan lam yarid raihatal jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian, orang kafir bukan kafir karbi, orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, yang singgah di tengah-tengah kaum muslimin, kok dibunuh? Lam yurih raihatal jannah, yang membunuh tidak mendapatkan aroma surga. Ini matanya orang kafir padahal. Membunuh orang kafir, sedangkan orang kafir tadi itu bukan kafir karbi, kafir mu'ahad, kafir yang di bawah naungan negara Islam, dan dia tidak memberontak, dia kafir tapi tinggal di negeri Islam, kok dibunuh? Padahal dia tidak memerangi kita. Ini saja yang membunuhnya tidak mendapatkan aroma surga. Aromanya saja tidak mendapatkan. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina amah. Padahal wanginya surga ini sudah tercium selama perjalanan 40 tahun. 40 tahun sudah tercium. Tapi kalau orang itu membunuh jiwa, apa? Padahal jiwa orang kafir yang mu'ahad, yang masih dalam perjanjian, bukan kafir yang diperangi atau yang memerangi kita, itu saja dosanya besar. Apalagi membunuh orang ini. Bahaya pak, membunuh orang Islam. Apalagi orang sholat di batin. Ya, tidak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man qatala nafsan mu'ahadatan aw mu'ahidatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasuli wa lam yura raihatal jannah. Sama dengan hadis tadi, intinya barang siapa yang membunuh orang kafir tapi yang mu'ahad bukan kafir harbi, maka ini tidak mendapatkan wanginya aroma surga. Tinggal dua hadis. Penanya jawab tidak ada pertanyaan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana ala qatli mu'minin bi satri kalimatin laki Allah maktubun bayna ainihi aitsun min rahmatillah. Ya. Hadis ini kata al-imam az-Zahabi fi isnadihi maqal, dalam isnadnya dikomentari para ulama. Saya baca dulu hadisnya sahih atau tidak ya. Ada enggak di sini? Sebentar. So ya ada. Hadis sahih. Dari Abu Hurairah, barang siapa menolong atas membunuh mukmin meskipun dengan satu kalimat, jadi sampai ikut punya andil dalam membunuh seorang mukmin meskipun dengan separuh kalimat laki Allah maktubun baina aidihi pada hari kiamat, ya tertulis di antara dua matanya, ayyun min rahmatillah, orang terputus dari rahmat Allah. Jadi sampean enggak membunuh, tapi dari ucapan sampean yang sepenggal baris menyebabkan orang lain terprovokasi membunuh nyawa. Ini nanti orang yang memprovokasi meskipun dengan kalimat sederhana pada hari kiamat akan terdapat dalam antara apa? Matanya tertulis aisyun min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Makanya provokasi itu bahaya. Seandainya ini satu masjid membunuh satu orang, hukumannya diapakan? Satu masjid, bukan satu masjid lah, masjidkan tempatnya orang baik. Satu pasar membunuh satu orang, gimana hukumnya? Secara zalim, dikisah semuanya. Yuktalu al jama'ah minal wahid. Jama'ah itu dikisah meskipun bani sok membunuh satu orang. Semuanya kena kisah. Itu terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Ada peristiwa di Yaman. Umar kan khalifah nih. Khalifah di mana? Di Madinah. Ada peristiwa di Yaman, seorang laki-laki punya istri. Laki-laki ini safar. Dulu kan berjaga. Si perempuan ini zina. Si perempuan ini zina. Ketahuan anak tirinya, anaknya laki-laki yang apa? Yang safar. Maka istrinya ini khawatir anak ini akan membocorkan rahasianya ke bapaknya. Maka perempuan ini membuat makar, nyuruh orang juga sama pacarnya ini membuat makar untuk ikhtiar membunuh anak ini. Kabar ini terdengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita di Madinah. Kejadian itu ada di Sam'a. Sam'a itu sekarang ibu kotanya Yaman. Sam'a sekarang lagi kacau dikuasai Houthi. Sekarang Yaman dipindah ibu kotanya dari Sam'a kemana? Kemana Pak? Nilai apa yang dikirim? Mas? Aden. Dipindah ke Aden. Karena para Sunnah. Nah, Sunnah ini kata Umar ketika kabar ini sampai ke Umar bin Khattab bahwa ada anak yang dibunuh akibat persengkongkolan oleh ibu tirinya, kedengaran Umar, maka Umar mengatakan, wallahi sekiranya seluruh penduduk Sunnah ibu kota Yaman sekarang ini, wallahi sekiranya seluruh penduduk Sunnah berkumpul membunuh satunya, niscaya saya bunuh semua mereka. Masa orang anak ada orang baik-baik di masa mati. Kalau di zamannya khalifah semuanya kena. Bukan satu, bukan yang terakhir Pak. Lulu mati. Itu berarti itu enggak semuanya kena. Saking besarnya masalah darah ini. Orang satu dipukuli sampai mati. Semuanya kena itu. Tertulis pada hari kiamat ini pembunuh. Dosanya besar. Setelah syirik, dosa setelah syirik, pembunuhan. Ini maksiat yang pertama kali terjadi di zamannya Nabi Adam. Seorang anaknya membunuh anaknya yang pembunuh. Makanya enggak boleh kita membunuhnya. Termasuk provokasi-provokasi, provokator. Karena yang diancam dalam hadis-hadis tadi bukan hanya orang membunuh, tetapi termasuk siapa? Orang yang provokasi. Makanya di zaman fitnah jangan mudah terprovokasi. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Makanya kalau zaman fitnah, jangan gampangan berstatement, jangan gampangan terprovokasi. Kata Nabi kalau zaman fitnah, diam. Sebagian pemuda-pemuda yang semangat-semangat ustaz ini ada kejadian gini. Kenapa antum enggak perang-perangkan masalah ini? Kata para ulama, qatiyakunu sukutu manhajan. Antum harus bersikap ustaz. Ini ada kejadian seperti ini, seperti ini. Pas satu dia mati. Kata para ulama, qad yakunu sukutu manhajan sahihan. Bisa jadi diam adalah sikap yang paling tepat. Kalau ada huru-hara, ada ketidakjelasan, bisa diam, enggak usah banyak berdebat. Jangan mudah terprovokasi. Ya. Yang terakhir, wa'an Mu'awiyata. Dari Mu'awiyah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzambin asallahu an yaghfira. Setiap dosa Allah mengampuni. Illa rajulu yamutu kafiran. Kecuali seorang laki-laki mati kafir, Allah tidak mengampuni. Awil rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Atau seorang laki-laki membunuh mukmin dengan sengaja, Allah tidak ampuni. Sebagian ulama gila. Sebagian ulama mengatakan membunuh nyawa sengaja tidak terampuni dosa. Ini pendapat yang rajih, terampuni. Banyak dalilnya. Di antaranya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Termasuk Isa 99 orang yang membunuh berapa? 99 nyawa. Kemudian dia bertobat kepada Allah ampuni. Saat sampai akhirnya 100 benar, terus dia bertobat kepada Allah ampuni tobatnya. Itu selesai. Besok pertemuan akan datang kita akan membahas bab as-sihru, bab sihir. Apa ancamannya, bagaimana hukumnya sihir, apa cabang-cabang sihir, bagaimana cara menangkal sihir. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Silakan juga yang bertanya. Bagaimana hukum menggugurkan kandungan yang sudah diponis medis bahwa nyawa calon bayi tidak akan lama jika dilahirkan, hanya hitungan jam saja, atau menggugurkan karena membahayakan nyawa ibunya? Para ulama berselisih pendapat. Jika bayi yang sehat, tapi kalau bayinya ini dibiarkan, nanti khawatir apa? Membunuh nyawa ibundanya. Ini bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Para ulama bilang, karena ini nyawa sama di mata Allah sama. Ini tidak lebih mulia daripada nyawa ini. Paham saya? Kecuali kalau apa namanya, kandungan itu masih berumur berapa? Kurang dari 4 bulan. Kalau sudah lebih dari 4 bulan, sedangkan divonis dokter ini kalau bayi diuruskan, ini nanti bahaya bagi ibundanya. Saya katakan ini khilaf para ulama, bukan kesepakatan para ulama. Sebagai ulama akan boleh. Karena ini yang jelas-jelas hidup. Gitu. Yang jelas-jelas hidup ini kita menambah penting, apa? Kita pertahankan. Tapi ini yang maghlum, tapi tidak pasti hidup apa tidak. Ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Ini kalau di atas 4 bulan. Kenapa? Karena ini nyawa. Sama dengan orang dipaksa dipaksa. Orang kalau melakukan kejahatan karena terpaksa dosa apa tidak? Tergantung, tidak semua. Kalau ada orang dikasih pistol di kepalanya, bunuh anaknya orang itu, kalau kamu gak bunuh anaknya orang itu, aku akan membunuhmu, atau aku akan membunuh anakmu. Ini terpaksa seperti ini, boleh gak dikerjakan? Boleh gak? Orang mengucapkan kata-kata kafir, kalau dia terpaksa boleh, seperti katanya Amar, betul? Syirik loh ini pak, Amar disuruh murtad, kalau gak mau dibunuh, akhirnya Amar terpaksa membuat perkataan kekafiran, tapi diampuni oleh Allah karena terpaksa. Nah sekarang masalahnya ada orang dipaksa, Kamu harus bunuh anaknya orang itu. Kalau kamu tidak bunuh anaknya orang itu, anakmu tidak bunuh. Terpaksa yang seperti ini boleh tidak dijalankan? Tidak boleh. Karena itu nyawa ini nyawa. Nyawanya anakmu tidak lebih tinggi daripada nyawanya anaknya orang itu. Ya, sama dengan kasus ini. Para ulama berbeda pendapat. Kecuali kalau bayi itu masih di bawah 4 tahun, maka pendapat yang rojo kalau para ulama bolehkan. Kalau benar-benar terbukti cerah, maka dalam ini wallahu a'lam, ya kalau memang itu berdasarkan dokter medik dikonsultasikan sama dokter muslim yang benar-benar kita ketahui keadaannya baik, kalau bola batu dokter 90% ini anak ini membayangkan orang tuanya, wallahu a'lam, mudah-mudahan dia dibolehkan kalau kasusnya seperti ini. Wallahu a'lam. Tapi jangan kita bersabar membabil awla itu di kita. Bagaimana hukum laki-laki sholat berjamaah di masjid? Khilaf para ulama. Pendapat pertama, sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Sholatul jama'ati afdalu min sholati ahadikum mahdahu bi sab'in wa 'isrina darajah. Pendapatnya Imam Syafi'i, sunnah mu'akkad. Dengan dalil, sholat berjamaah itu lebih baik, lebih afdal 27 derajat daripada sholat apa? Sholat sendiri. Kata Imam Syafi'i afdal, cuma afdal saja, cuma lebih baik saja. Jadi boleh sholat sendirian. Ini kata Imam Syafi'i sunnah mu'akkad. Pendapat yang nomor dua, sholat berjamaah itu wajib. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad juga insya Allah. Harus jamaah. Dalilnya mana? Banyak dalil. Warfa'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Al-amr yufidul wujub. Dalam bahasa usul fikih, perintah itu menunjukkan kewajiban. Dalil yang kedua, ja'a rajulun a'ma faqala ya Rasulullah inni rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yurshiduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, aku ini laki-laki buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Minta rukhsah untuk diperbolehkan salat di rumah. Farakhasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan rukhsah. Ya sudah, kamu sholat di rumah. Falamma walla al-akbar, ketika orang ini tidak berbalik, tidak pulang, ditanya Nabi sebentar. Hal tasma'u nida'a aw hal tasma'u al-adhan shalah? Apakah engkau mendengarkan suara azan? Iya ya Rasulullah, aku mendengar. Meskipun aku buta tapi aku mendengar. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau itu penuhi panggilan Allah. Orang buta, enggak ada yang nuntun, tetap justru berangkat ke masjid. Dalil yang kedua itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, hamantu an amuru fihato bin fayus tatoba. Aku berkeinginan keras untuk mengumpulkan kayu bakar, terus saya bakar kayu bakar tersebut. Kemudian aku nyuruh seseorang untuk azan, ada yang imami sholat. Tsumma ukhalifu ila jarin fa uharifu alaihi buyutahum. Kemudian aku ingin keliling ke rumah orang yang enggak mau sholat jamaah. Terus aku akan apa? Bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Dalil yang ketiga, Abdul bin Mas'ud mengatakan, Innallaha allama nabiyahu sunanal huda. Sesungguhnya Allah mengajarkan ke nabinya jalan-jalan petunjuk. Wa min sunanil huda as-salatu ma'al jamaah. Dan termasuk jalan-jalan petunjuk adalah salat berjamaah. Law taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. sekiranya kalian menjalankan sunnah Nabi kalian, kalian akan berbesar. Termasuk ajaran Nabi sholat berjamaah. Kalau kalian menjalankan ajaran ini kalian tersesat, berarti wajib apa sunnah? Indikasinya loh ya. Lazalalsum kalian akan tersesat. Seandainya itu sunnah gak mungkin dong. Abdul bin Mas'ud mengatakan apa? Lazalalsum kalian apa? Tersesat. Adanya ancaman itu menunjukkan ini wajib. Itu nomor dua. Yang nomor tiga. Pendapat yang nomor tiga. Nomor pertama apa? Sunnah mu'akkad. Pendapatnya apa? Imam Syafi'i. Yang ketiga pendapatnya? Yang kedua pendapatnya? Ya. Yang ketiga pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm. Ulama Dzahiriyah, mazhab Dzahiri. Yang hidup di Spanyol. Kata Imam Ibnu Hazm, sholatul jamaah syartun li sihhatish shalah. Sholat berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Berarti jalilnya riwayat dari Abdullah bin Abbas ada di kitab Al-Wajib. Di sini kan dikasihkan Al-Wajib kan di majlis ini. Sama Ustaz Ma'ruf kalau enggak salah ya. Benar. Al-Wajib ini kitabnya sama beli kitab itu. Nah, dalam kitab Al-Wajib ini diterangkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas Rasulullah mengatakan man sami'a nida'a, barang siapa mendengarkan azan walam ya'tihi, dan tidak mendatanginya, fala sholata lahu, tidak dianggap sholat. Berarti sholat jamaah itu apa? Syarat sah. Ini tidak sholat jamaah, tidak sah. Dari tiga pendapat tadi, sunnah mu'akkad, wajib, sama syarat sah. Yang paling tegas yang mana? Yang paling keras yang mana? Yang wajib apa yang sunnah mu'akkad, apa yang syarat sah? Hah? Yang paling tegas yang terakhir syarat sah tadi. Kalau Imam Ahmad mengatakan wajib, tapi adanya orang terlanjur sholat di rumah sendirian tetap sah. Tapi kalau yang terakhir tidak sah. Yang rojih yang mana? Kayak gitu kan? Yang rojih wallahu a'lam bishawab. Para ulama itu berbeda dalam tataran teori, dalam praktik mereka tidak berbeda. Imam Syafi'i ketika berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah mu'akkad, kenyataannya Imam Syafi'i sholat tepat waktu bahkan imami. Iya apa enggak? Orang zaman dulu itu melakukan amalan yang karena sunnah. Orang sekarang ini meninggalkan amalan karena itu hanya sunnah. Orang zaman dulu kenapa kok anda melakukan ini? Ya karena ini sunnah. Tapi kalau orang sekarang, kenapa kok anda tidak melakukannya? Duh, kan cuma sunnah. Tahu perbedaannya? Jadi sunnah itu mengalami kegeseran makna. Makna para salaf dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu itu sholat berjamaah, duh, kenapa kok sholat berjamaah? Duh, sunnah, harus dikerjakan. Tapi kalau sekarang, duh, kenapa gak sholat berjamaah? Kan cuma sunnah. Dibeda pemahamannya sunnah dengan zaman dulu dengan sunnah yang berjamaah. Yang rojih wallahu a'lam, harus kita pelajari masjid. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i, kata-kata sholat berjamaah itu lebih baik, itu tidak menunjukkan bahwa ini boleh, ini boleh. Sebagaimana orang mengatakan orang tauhid lebih baik daripada syirik, bukan berarti syirik itu baik. Paham? Seperti dalam surat Yusuf, a'arbabun mutafarriqun, di mana maksud ayatnya? A'arbabun mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang cuma satu? Jawabannya apa? Allah lebih baik daripada Tuhan-Tuhan. Apakah artinya Tuhan-Tuhan itu baik? Cuma Allah lebih baik? Paham gak sama omongan ini? Jadi tadi kan dalilnya Imam Syafi'i kan? Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak berapa? 70 derajat. Kata para ulama, perkataan lebih baik itu bukan berarti ini baik atau baik. Paham maksudnya? Dengan dalil surat Yusuf tadi, arbabun mutafarriqun khairun amillahu ba'du qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu, Maha Perkasa? Jawabannya apa coba? Kalau sampai ditanya gitu jawabannya apa? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik daripada Allah? Tentunya jawaban kita adalah Allah lebih baik daripada Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Allah lebih baik daripada dia. Bukan berarti mereka baik, Allah baik. Gitu. Bisa dipahami maksudnya? Jadi itu segi pendalilan. Sehingga para ulama ini berselisih di teori. Secara praktek mereka sholat berjamaah. Maka adalah kita sholat berjamaah. Ada ancamannya tadi itu. Allah yang terpuling bakar rumah orang. Nah, adalah sikap kita belum saya sampaikan. Kata Abdul bin Mas'ud. Maraituna ahadan takhallafa 'anil jama'ah illa arafna annahu munafiqun ma'lumun nifaq. Kami para sahabat Nabi, kalau sampai ada orang enggak salat jamaah, maka kami tahu bahwa dia adalah munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi di zaman para sahabat, orang itu diketahui munafik apa enggak dari salat jamaah. Di zaman Nabi, zaman sahabat, kok sampai ada orang enggak salat jamaah? Sepakat itu munafik. Jadi kalau kita terapkan kaidah ini zaman sekarang, banyak orang-orang munafik kalau dibilang dari salat jamaah apa ya? Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93 dan Al-Furqan 68-70 dijelaskan dosa membunuh dengan sengaja kekal di dalam neraka. Sedangkan yang kekal di neraka adalah orang kafir. Mohon petunjuknya Ustaz. Seperti yang saya sampaikan bahwa at-taubatu tahjubuma qabla. Taubat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Atau at-taibu minaz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Makanya tinggal orangnya bertobat apa tidak. Karena dalam ibadur rahman tadi diterangkan Al-Qur'an tadi illa man taba, kecuali orang yang taubat. Jika dia taubat maka Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang bekerja dan pada waktu zuhur dan asar tidak bisa berjamaah karena masih kerja, apa hukumnya? Kalau mencari pekerjaan lain sangat sulit, dan kalau Anda bertahan di tempat itu, ya minimal ketika jam istirahat Anda harus ngajak teman untuk sholat berjamaah. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan boleh sholat berjamaah itu nggak harus di masjid. Misalnya kita ada di acara walimah, ada tanggung, kemudian kita sholat di sudut ruangan itu katakan sholat yang hadir itu boleh, meskipun nggak masjid boleh. Ya. Atau seperti kalau di Arab Saudi itu biasa pak, ada mal-mal gitu pak ya. Kalau azan langsung keluarkan pes sholat di situ. Gitu. Artinya usahakan cari pekerjaan yang baik yang tidak mengganggu waktu sholat. Tapi zaman sekarang itu akan tahu sendiri. Itu minimal ya, berusaha semaksimal mungkin untuk kalau istirahat ngejak teman untuk apa? Sholat berjamaah. Ya kalau saya berfatwa terus keluar aja kan terlalu ekstrim. Kita cari kerjaan nggak semuanya itu pak. Ya jadi ya kalau memang bisa keluar ada tempat yang baik alhamdulillah. Dan kalau nggak ada minimal itu tadi. Izin kalau bisa, izin pak saya sholat. Kalau di sini alhamdulillah. Coba dulu barangkali di sini. Lebih besar mana dosa riba dengan zina? Ya jauh. Lebih besar riba. Tapi bukan berarti sampai zina bukan. Kadang-kadang kita merangkan dosanya zina. Dosanya riba itu lebih besar. Seandainya orang berzina itu kitan wakala zina. Berzina 36 kali itu lebih kecil dosanya daripada orang riba. Itu jangan berarti Anda meringankan apa? Riba. Meringankan apa? Zina. Nanti depannya dan itu akan saya terangkan kalau zina. Jangankan zinanya. Nyentuhnya saja kata Nabi. Seorang laki-laki ditusuk apa? Besi. Panas. Itu lebih baik daripada dia menyentuh. Menyentuh loh itu. Belum hubungan badan, baru menyentuh saja. Nanti jangan dianggap dosa zina itu juga dosa fil, dosa besar, zina termasuk dosa pemanasan, zina di dunia ada haknya, di akhirat ada hukumannya. Di dunia dirajam sampai mati zina. Rasulullah pernah bermimpi diajak dua malaikat, pernah saya jelaskan kan di sini, diajak dua malaikat, oh mimpi macam-macam. Salah satu diantaranya Rasulullah melihat ada laki-laki perempuan menjerit-jerit di atas apa tunggu api. Rasulullah tanya ke malaikat, ini jawab apa ya? Setelah terakhir hadis diterangkan bahwa ini juga adalah wanita dan laki-laki yang apa berzina. Waliyadzillah, ya. Semoga Allah melindungi kita dari segala zina. Dan zina sekarang itu luar biasa. Pintunya terbuka. Apalagi semenjak ada medsos itu. Ya'udzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Orang kalau sudah di internet, hanya dia, hanya Allah, kemudian dia saja yang tahu. Ya, gak ada yang selamat. Gak muridnya, gak kiainya, gak ustadznya, illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Gak ada yang selamat dari fitnah internet. Zaman dulu itu, lah, orang mau maksiat itu lihat kanan, lihat kiri, jangan sampai ketahuan orang. Kalau zaman sekarang itu maksiat masuk ke kantong-kantong kita. Ini bukan pilih saya. Sangat mudah diakses. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan khutwatu zina itu 4. Khutwatu maksiat, langkah-langkah maksiat sampai ke zina itu 4. Pertama itu al-lahdho, pandangan mata. Pandangan mata. Yang kedua al-khatra, lintasan alam pikiran kita. Yang ketiga lahdho, ucapan lisan kita. Yang keempat khutbah, langkah kaki kita. Semua zina itu berproses dari mata, pikiran, lisan, langkah. Diterangkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Yang pertama itu lahdho, nadro, pandangan mata. Melihat. Hanya wanita yang membuka aurat dosanya besar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki yang disebutkan dulu perempuannya. Karena memang wanita zaman sekarang ini adalah partnernya iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan anak-anak. Zaman-zaman. Kaum Hawa membuka auratnya. Dia melakukan banyak dosa. Membuat kaum laki-laki berdosa dan dia berdosa karena membuka aurat. Makanya lafadznya azania itu perempuan berzina, wazani laki-laki berzina. Fadli utang bola, kalau belum menikah cambung. Berapa kali? 100 kali. Yang disebut dulu wanitanya. Artinya, zina itu kebanyakan dimulai dari kaum hawanya yang tidak menjaga aturan-aturan Allah. Jadi ya, zina. Jadi jangan menyesuaikan. Pertama melihat kok terpesona, maka berpikir gimana caranya supaya saya kenalan dengan dia. Coba akun Facebooknya gimana, nomornya bagaimana, berpikir, pengen kenal. Sesudah dilihat, dipikir, kenalan, chattingan. Kalau dulu kan manual banget ketemuan, sekarang chattingan. Bermula dari itu. Terakhir langkah kaki eksekusi. Janjian di mana? Kalau janjian untuk melakukan zina enggak mungkin lewat Facebook, Pak. Biar ketemu, Pak. Zina itu dia aja tapi zina mata, bukan zina sungguh. Kalau zina sungguh ya ketemuan, mau enggak mau harus ada khutwa. Makanya 4. Lahdho pandangan mata, al-khatra lintasan alam pikiran kita, al-lahdho ucapan lisan kita, al-khutwa langkah kaki kita. Itu kata Ibnu Qayyim, madakhilu syaitan, 4 pintunya syaitan. Itu ya. Silakan kalau ada yang lain. Jika ada. Silakan. Orang yang mati karena tertabrak, apakah termasuk kabul kotor? Bisa jadi kalau itu akibat misalnya kepeledoran dan Kalau fungsinya harus ada tiang, bisa uji, harus di tiang. Bisa uji itu Pak, orang tabrakan beset itu gak ada reparasi yang mau memperbaiki kalau gak ada surat dari polisi. Sampai tekutul nabrak orang gitu ya, sampai bawa ke bengkel, gak ada yang mau untuk memperbaiki mobil sampean kalau gak ada surat dari polisi. Karena itu benar-benar diusut, ini yang salah siapa, alat buktinya gak boleh dihilangkan. Kalau sekarang-sekarang ini tabrakan, dia kembali dulu lagi kalau di Indonesia. Kalau di sana gak boleh begini. Itu alat bukti, harus dilihat mana yang salah. Bengkel itu memperbaiki kalau ada surat dari apa? Polisi. Ya, artinya ada persetujuan. Tapi oh, saya nggak tahu ya, harus ada parahnya di dia mana yang salah. Kalau terbukti ya ini nggak kena, karena dia yang bahaya. Meskipun itu di jalan. Ya, jangankan sampai terbunuh, orang sampai kerugian saja harus ganti. Maka di sana itu orang orang bertengkar sama mulut toh, kalau sampai cempeng ya kena ini. Kalau di Riyadh, kalau di Rame, berantem itu omongan toh. Gak ada yang tepon, gak ada. Karena itu gini, duh, uang itu. Ada saksi, ada yang jadi. Makanya aman. Jangan saja. Jangan. Di sana aja, semua. Selama orang yang dibunuh itu tidak pernah dibunuh, yang nyuruh dan yang eksekutor dua-duanya kena. Kalau tidak berhak kecuali yang berhak dibunuh, ada apa istilahnya yang buronan dan lain-lain. Residivis, terus buat punah, terus merampok. Ini jadi kasih tugas buruk, boleh, halal. Suka merampok, suka curang mor, terus diting-iting sama polisi. Kata mau tembak langsung boleh, sah. Kalau seperti itu kasusnya. Tapi kalau misalnya orangnya baik karena ada dendam pribadi, terus dia menggunakan pangkatnya untuk membunuh orang pernah harinya yang nyuruh dan yang dibunuh. Ya, makanya lihat dulu masalahnya, terperinci. Ya. Apa dasar pembunuhan itu? Kalau dasar pembunuhan itu benar ya, iya. Kalau enggak ya enggak. Wallahu a'lam. Tapi hukum asal membunuh haram dan dosa besar sekolah syirik. Sampai-sampai Allah mengatakan seandainya dunia ini hilang, itu lebih ringan daripada satu orang muslim tertumpah darahnya. Dunia, ada Ka'bah di dalamnya, ada Baitul Maqdis, ada Masjid Nabawi, itu hilang semua, ringan daripada satu orang Islam terbunuh. Makanya dulu Syekh Albani sempat memfatwakan warga Palestina untuk hijau. Hanya yang tidak setuju dengan salah satu fatwa beliau. Padahal Rasulullah SAW meninggalkan Ka'bah, dan Ka'bah lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Semua bukan berarti kita itu mundur untuk mengatur siasat itu dulu. Tapi masalah lagi-lagi ada yang tidak masuk di situ, ada yang pro dan kontra. Tapi paling tidak itulah wacana beliau. Darah waktu muslim. Orang jihad itu juga ada aturannya. Peng, peng. Bawa semua kata-kata ini bawa batu. Bawa batu. Ini betul keberanian di ayat 7. Tapi Islam itu belum kita untuk mempercayakan diri. Bawa batu. Bawa nuklir, bawa senjata. Ini bawa batu. Ya. Rasulullah di Mekah. Tidak ada saya tidak di Mekah. Ada tidak? Tapi jangan diartikan saya mengatakan sekarang tidak usah melawan Israel. Tidak, saya tidak mau begitu. Saya ingin menyampaikan para ulama-ulama yang berkata seperti itu. Ya, tapi kalau tapi para ulama menjelaskan bahwa jihad kan macam-macam. Ada jihad hujumi, ada jihad dipa'i. Ada jihad agresif, ada jihad apa, mempertahankan diri selanjutnya. Ayat ekspansi ada mempertahankan diri. Kalau mempertahankan diri itu tidak pakai izin orang tua, harus seperti teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menolong mereka dan semoga Allah membina mereka kaum ini. Itu ya. Dan silakan yang lain pelajaran. Cukup. Semoga bermanfaat kalau ada yang bertanya. Sampai di sini. Saya sarankan untuk beli kitabnya ya. kalau memang enggak punya uang untuk beli kita, dan saya yakin antum punya uang, fotokopi. Satu hari 10 halaman, satu pertemuan 10 halaman, cuma 2.000. Supaya kalau ngaji, karena kalau ngaji enggak pegang kita itu gelambian. Gelambian enggak ngerti yang diomongin ustaznya apa gitu. Tapi kalau kita pegang kita itu kan enak ngerti alurnya orang-orang. Gitu gitu. Supaya enggak hilang. Ya, saya akan sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.